السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Muslim rahimahullahu taala, kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Masih pada bab yang ke-34, yaitu tentang keutamaan Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, melanjutkan hadis yang ke-6345. Ya, 6345 yang isinya adalah hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk membelanya dengan kata-kata, dengan syair, meminta para sahabat yang merupakan atau para sahabat yang merupakan penyair untuk mengubah syair-syair menyerang orang-orang Quraisy, terutama Abu Sufyan, membalas apa yang mereka lakukan dari celaan-celaan, cacian, makian, penghinaan secara lisan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majulah yang pertama Ibnu Rawahah Abdullah radhiyallahu ta'ala an, Abdullah Ibnu Rawahah radhiyallahu ta'ala an, lalu dia mengubah bait-bait syair namun tidak memuaskan Nabi. Kemudian maju pula setelahnya Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, anhu wa an Abdullah bin Rawaha. Begitu juga Nabi SAW tidak terlalu puas dengan hasil gubahan syair-syairnya menyerang Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Lalu terakhir majulah Hassan ibn Thabit, sahabat yang sekarang kita pelajari keutamaan-keutamaannya. Maka yang pertama kali keluar dari mulut Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an, disampaikannya kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang Quraisy. Kata beliau radhiyallahu an, قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. Dia merasa bangga dengan tugasnya membela Nabi radhiyallahu ta'ala an, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengumpamakan dirinya sebagai seekor singa, kemudian singa yang ia perumpamakan dirinya dengan singa tersebut melakukan atau mengepak-ngepakkan ekornya. Ya, memukul-mukulkan ekornya. Yang dia maksud adalah lisannya. Ya. Ad-daribu bidzambih, yang memukul-mukulkan ekornya, kemudian dia keluarkan lidahnya lalu dia gerak-gerakkan lidahnya. Ya. Mengumpamakan bahwa ekornya tadi, ekor singa tadi seperti lidahnya, atau lidahnya seperti ekor singa, di mana dengan lidahnya itu nanti dia akan mencabik-cabik. Kata beliau, la'af walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran, niscaya akan saya cabik-cabik atau koyak-koyak mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, dengan lidah ini seperti dikoyaknya kulit faryal adim. Lalu Rasulullah SAW menganjurkan dia sebelum melakukan tugasnya belajar nasab terlebih dahulu kepada Abu Bakar Siddiq, tentang nasab Nabi yang sangat dikuasai oleh Abu Bakar, begitu juga nasab orang-orang Quraisy lainnya. Nabi SAW memuji Abu Bakar dengan ilmu nasabnya ini dengan mengatakan, fa'inna Aba Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling memahami, mengetahui tentang jalur nasab semua orang Quraisy. Ya. Lebih dari orang-orang yang memiliki nasab itu sendiri. Maka dipelajarinya, setelah itu barulah dia ya mengubah syair-syair yang nanti akan dia bersihkan nasab Nabi, meskipun dia berbicara tentang nasab yang bersangkut erat dengan nasab Nabi SAW, yaitu nasab anak pamannya Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Adim ibn Abdi Manab ibn Qusay ibn Kilab. Sama nasabnya dengan Nabi, sampai kepada Abdul Muttalib. Kakek mereka berdua, Nabi dengan Abu Sufyan, adalah Abdul Muttalib. Bagaimana dengan pelajaran yang ia dapatkan dari Abu Bakar, dia bisa menjaga kesucian, kemurnian nasab Nabi SAW, meskipun dia nanti menghina, mencaci maki nasab Abu Sufyan, seperti yang telah kita pelajari pada riwayat sebelumnya. Kemudian kita sudah pelajari 4 bait syair yang beliau sampaikan dari 13 bait yang dibawakan dalam hadis ini. Yang pertama, hajauta Muhammadan faajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa'u. Hajauta Muhammadan barran hanifan رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ثقلت أو ثقلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. إني pujiannya untuk Nabi, ancamannya untuk penghina-penghina Nabi. Engkau hina Nabiku dengan lidahmu. Ya. Maka saya akan membelanya. Dan di sisi Allah lah balasan yang tersedia. Engkau cela dengan lisanmu Muhammad, itu Nabi, yang barran, yang luas kebaikannya, hanifan, yang lurus, utusan Allah, wataknya adalah wafa, menunaikan amanah. Sesungguhnya ayahku dan ayahnya, maksudnya ayah dari ayahnya, kakeknya, dan kehormatanku demi kehormatan Nabi dari celaan kalian adalah pembela, pelindung. Aku kehilangan anak-anakku, anak perempuanku, jika kalian tidak melihatnya. Maksudnya melihat serangan. Ini ancaman untuk orang Quraisy yang menerbangkan debu dari antara dua celah pintu kada. Kada seperti yang kita pelajari kemarin adalah jalan untuk memasuki Mekah. Terbangnya debu yaitu pasukan. Ya, pasukan yang besar yang menerbangkan debu-debu, ya, untuk memasuki kota Mekah yang menutupi dua celah tempat masuk ke Mekah yaitu kada. Kita lanjutkan, yubarinal a'innata mus'idatin ala aktafihal asaludzima'u. Yubarinal a'innah mus'idatin ala aktafihal asaludzima'u. Ya, mereka yubarinal a'innah. Di sini apa artinya? Yang keempat, yang kelima, dengan kekuatannya ia menyerangmu. Yubarina yuwajihna al-a'innah, dengan kekuatan mus'idatin muqbilah mutawajjihan, itu menghadap mereka dengan kekuatan datang menyerang, menghadap maksudnya ke orang-orang Quraisy. Ala aktafiha, di atas pundak-pundak mereka, ya, di atas pundak-pundak mereka, anak panah, al-asal, ar-rimahur ar-riqaq, ya, anak-anak panah yang haus darah, al-dhima, al-dhama, haus darah. Ini menggambarkan semangat orang-orang yang datang dari pasukan mukminin menyerang kota Mekah. Ala aktafiha al-asal, al-asal artinya panah-panah yang kecil tetapi haus darah. Ya. Al-dhima. Ini di antara makna bait yang ke-6, yang ke-5 ini. Ini ancaman Hasan kepada orang-orang Quraisy. Tadhallu jiyaduna mutamattiratin yulattimuhunna bil khumurin nisa'u. Tadhallu jiyaduha. Ya. Kuda-kudanya senantiasa mutamattirat musri'an. Ya, mutamattiratin yaitu dengan cepat. Ya, senantiasa kuda-kuda kami datang menyerang dengan cepat. Tulat timuhunna. Ya, mengusap atau ya, mengusap tamsahuhunna dengan khimar. Dengan khimar. Al-khumur maksudnya dengan selendang. Ya, dengan selendang. An-nisa, wanita-wanita. Ini gambaran tentang kendaraan perang pasukan orang-orang yang beriman. Kudanya berlari kencang menyerang, sementara baik saking perhatiannya mereka kepada kendaraan perang ini, maka yang mengurusi, yang mengusap, membersihkan kuda-kuda terbang tadi, kuda-kuda yang datang cepat menyerang dengan khimar. Khimar pakaian yang dipakai oleh wanita untuk menutupi bagian atas badannya, dari atas kepalanya. Ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk membersihkan kuda-kuda tadi ini bahan yang mulia. Kemudian yang memperhatikan dan membersihkannya juga wanita. Ya. Kita tahu bagaimana teliti dan tekunnya wanita mengurusi sesuatu. Inilah gambaran pasukan yang akan menyerang orang-orang Mekah nantinya dalam bait syair yang disampaikan oleh Hasan bin Tsabit kepada orang-orang Quraisy. Fa'in a'radtum anna i'tamarna wa kana al-fathu wa inkashafa al-ghita'. Fa'in a'radtum, jika kalian berpaling, ya, bait yang ketujuh, jika kalian membiarkan kami, a'radtum anna, ini bisa jadi adalah kejadiannya di tahun ke-6 Hijriah pada perjanjian Hudaybiyah, pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Ya, jika kalian membiarkan kami, maksudnya masuk ke kota Mekah, ya tamarna, ya, maka kami akan melanjutkan ibadah umrah. Karena perjanjian Hudaybiyah kan terjadi pasca mimpi Nabi SAW yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Fatah. Ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq. La tadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu amini. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya. Allah telah membenarkan mimpi, ya, yang dilihat oleh Nabi, bahwa mereka masuk kota, ke kota Mekah dengan aman, dalam keadaan kepala yang digunduli. Ini tahallul, salah satu bentuk tahallul yang didahulukan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa menggundul kepala ketika tahallul umrah atau haji itu yang paling utama, karena didahulukan oleh Allah. Muhalliqina ru'usakum, kalian menghalak kepala-kepala kalian, maksudnya menggunduli. Ya. Wa muqassirin, ini yang kedua di bawah menggunduli, botak. Tahallul yang tingkatan kedua adalah memendekkan. Wa muqassirin. Dan inilah dua tata cara tahallul yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang ketiga disinggung oleh Allah. Membotakkan keseluruhannya, memendekkan keseluruhannya, ditambah lagi dengan doa Nabi di dalam hadis, ya, ketika datang seseorang yang memendekkan kepalanya, memendekkan rambut kepalanya ketika tahallul, meminta doa kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggunduli kepalanya ketika tahallul, menghabisi, membotakkan kepalanya. Kemudian datang lagi yang kedua kalinya, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin, yang kedua kali Nabi doakan untuk orang yang sama dalam proses tahallulnya, dia menggunduli kepalanya. Kemudian datang lagi dan Nabi juga mendoakan yang sama, Allahumma arhamil muhalliqin. Tiga kali Nabi mendoakan secara langsung, ya, secara langsung, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang melakukan halaq. Kemudian datang yang keempat kalinya, orang tadi mengatakan, bagaimana dengan orang yang memendekkan saja? Nabi SAW mengatakan, wal muqassiri. Nabi tidak mengulangi doa Allahummarham, tetapi hanya menggunakan wawul ataf dan juga orang-orang yang memendekkan. Tidak mengulangi tiga kali, hanya di ujung. Ini menunjukkan persis dengan yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat tadi. Jadi ini asal dari perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat ketika mendengar turun ayat ini, dan mereka memang sudah 5 tahun lebih mereka tidak umrah. Apalagi orang-orang yang di Mekah, orang-orang muhajirin rindu untuk beribadah di Ka'bah. Akhirnya mereka menuntut agar mimpi tadi direalisasikan secepatnya. Maka berangkatlah Nabi dengan 1400 sahabat. Sebagaimana yang telah kita pelajari, 1400 sahabat, kata perawi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat, ternyata tidak dibenarkan masuk ke kota Mekah, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dengan isinya salah satunya umrah di tahun itu di-cancel, maksudnya secara praktek walaupun umrah tetap terhitung. Ya, umrah itu tetap terhitung karena Nabi tahallul walaupun tidak tawaf, tidak sa'i. Ya. Dan ini yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalangi dari tawaf dan sa'i. Nabi tidak masuk kota Mekah dan dia tahallul, umrah itu terhitung satu umrah walaupun tidak ada tawaf dan sa'inya. Pulang, perjanjiannya adalah umrah di cancel, masuk ke kota Mekah tidak dibenarkan, dan tahun depan, ini keputusan orang Quraisy, tahun depan kalian ganti. Kalau memang kalian memang untuk umrah, tetapi dengan ketentuan persenjataan yang kalian bawa, persenjataan musafir. Ya, persenjataan musafir. Tahun depan kalian ganti, dan itulah dinamakan dengan umratul qada. Umrah ganti. Tahun depannya. Ya, tidak jadi, dan mungkin isyarat dari bait itu, dari bait ini adalah yang tadi. Mereka tidak jadi umrah. Kata Hasan, andai kata kalian biarkan kami, maka kami akan umrah. Tetapi wakana al-fathu, dan penaklukan adalah sesuatu yang pasti. Ya, wakana al-fathu. Ini rasa optimis. Karena memang Allah memulai surat yang tadi turun tentang mimpi umrah tadi didahului dengan firman apa? Firman Allah dengan apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kamu kemenangan yang nyata. Tafsirnya adalah umrah itu. Umrah itu, tafsirnya adalah umrah itu. Umrah itu adalah penyebab dari penaklukan kota Mekah. Ya. Ini dari isi perjanjiannya itu yang akan menyebabkan penaklukan kota Mekah. Nanti yang akan mengkhianati perjanjian itu mereka juga. Orang-orang yang berafiliasi dengan orang Quraisy, yang berwalak dengan orang Quraisy, nanti mereka yang akan membatalkan perjanjian, akan mengkhianati perjanjian, akhirnya terjadi penaklukan kota Mekah. Wa kanal fathu. Jadi para sahabat, ketika Allah mengabarkan bahwa akan ada kemenangan, akan ada penaklukan, mereka semua yakin. Makanya Hasan mengatakan wa kanal fathu, kemenangan, penaklukan itu pasti. Wankasyafal ghita', dan penutup akan terbuka atau telah terbuka. Inkasyaf, terbuka, al-ghita', penutup. Ya. Jika kalian membiarkan kami, maka kami menjalankan umrah dan itu merupakan kemenangan. Ya. Jika tidak, maka bersabarlah. Ya, ini wankasyaf al-ghita', tidak ada terjemahannya. Dan terbukalah atau tersingkaplah, ghita' adalah penutup. Bait yang ke-8, wa illa fasbiru li dirabi yaumin yu'izzullahu fihi man yasha'u. Dan jika tidak kalian lakukan itu, maka bersabarlah menunggu. Ya. Dengan serangan atau dengan pukulan suatu hari, di mana Allah memenangkan siapa yang ia kehendaki di hari itu. Ya. Jika kalian tidak lakukan itu, maksudnya tidak membiarkan kami umrah, maka tunggulah. Fasbiru itu maksudnya bersabar. Perintah untuk bersabar untuk sebuah bencana kepada orang yang akan ditimpakan kepada mereka ini biasa. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah kepada orang di neraka untuk sabar. Ya. Ya, intasbiru aw la tasbiru. Jika kalian sabar atau tidak sabar, sama saja. Ya. Jadi perintah untuk sabar ini bukan maksudnya mereka bersabar, tidak. Tetapi tunggulah kedatangan pukulan suatu hari, di mana Allah akan memenangkan siapa yang ia kehendaki. Wa qala Allah, kata Hasan melanjutkan, wa qala Allahu qad arsaltu abdan yaqulul haqqa laysa fihi khafa'u, laysa bihi khafa'u. Allah berfirman bahwa saya telah mengutus seorang hamba, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulul haqqo, dia mengatakan kebenaran, laisa bihi khafa'u, tidak ada apa, tidak ada tidak sedikit pun tertutup, maksudnya kebenaran yang jelas nyata, tidak tertutup oleh apapun penutup, tidak tersembunyi sedikit pun, tidak samar-samar. Jadi kebenaran itu wadih. Al-haq wadihun. Kebenaran itu nyata, jelas, terang. Ya. Ini yang ditegaskan oleh beliau, laisa bihi khafa'u. Allah berfirman, saya telah utus seorang hamba mengatakan kepada kalian kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Allah juga berfirman, qad yassartu jundan, aku telah persiapkan bala tentara. Ini termasuk ancaman yang disampaikan oleh Hassan kepada orang Quraisy, seakan-akan Allah telah berfirman bahwa saya telah persiapkan jundan, pasukan. Humul ansaru urdatuhal liqa'u. Mereka, pasukan tadi adalah orang-orang ansar. Maksudnya bukan ansar lawan atau muhajirin, tidak. Yaitu ansaru dinihi, penolong-penolong agama. Intang surullah yang surku. Itu yang dimaksud dengan ansar di sini. Maka di situ termasuk muhajirin dan orang-orang ansar sendiri. Orang ansar itu dimaksud dengan istilah ansar adalah mereka yang menolong agama Allah yang pertama, menolong nabinya, kemudian menolong orang-orang yang hijrah. Itu sebab dinamakan dengan ansar. Sementara ansar secara umum termasuk orang muhajirin, karena mereka yang menolong agamanya. Allah yang memerintahkan mereka untuk menolong agamanya, menolong nabinya. Illa tansuruh, dalam surat At-Taubah Allah berfirman, illa tansuruh, jika kalian tidak mau menolongnya, maksudnya nabi, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah tetap akan menolong nabinya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Allah menolong, dan siapapun diberi kesempatan oleh Allah menjadi penolong-penolong agamanya dengan apapun yang dia bisa. Jadi ini yang dimaksud dengan ansar. Maka mereka orang-orang yang bala tentara itu adalah orang-orang ansar, penolong-penolong agama Allah. Urdatuhal liqa'u, tujuan mereka, ya, misi mereka, cita-cita mereka berada di medan perang. Ya, ini luar biasa. Bahkan cita-cita mereka gugur di medan perang menegakkan agama Allah, syahid, adalah cita-cita tertinggi mereka. Ini ancaman yang luar biasa. Ya. Orang yang mengejar kematian demi memperoleh keutamaan syahid, ini luar biasa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu natarabbasu bikumul husnayyi." Menceritakan ungkapan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah, kalian hanya mencari kemenangan dan melampiaskan kebencian kepada orang-orang yang beriman dengan mengerahkan segala kekuatan. Sementara orang yang beriman, satu di antara dua kemuliaan, kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat. Itu saja. Tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Yang mereka kejar ke medan perang, salah satu dari dua kemuliaan. Dan yang paling mereka kejar, yang paling mereka sukai adalah asyhadah, syahid di medan perang. Makanya banyak cerita-cerita generasi sahabat itu yang luar biasa, bahwa mereka, ya, di antara mereka yang mencintai, mengorbankan apapun yang mereka punya untuk agama. Bahkan mereka tidak menilai tidak melihat ada nilai apapun pada diri mereka ketika mereka berada di hadapan Nabi untuk membela Nabi. Coba baca peristiwa perang Uhud atau sebelumnya perang Badar. Pernyataan Sa'ad dibunuh salah seorang tokoh Ansar kepada Nabi sebelum perang Badar. Karena memang mereka baiat di Aqaba antara Nabi dengan orang-orang Ansar, orang-orang yang beriman dari Madinah, adalah membela Nabi di Madinah. Mereka bersumpah untuk tetap membela, melindungi Nabi dari siapapun yang akan menyakitinya selama Nabi di kota Madinah. Ketika itu Nabi berada jauh dari Madinah. Ya, jauh dari mana? 130-an kilo. Ya. Madinah Badar sekitar 130 kilo. Ya. Sementara di hadapan mereka kan keluar dengan 314-an orang untuk mencegat kafilah dagang. Sementara yang akan mereka hadapi, kafilah dagang sudah selamat, dilarikan oleh Abu Sufyan dari jalur yang lain. Sementara yang di hadapan mereka adalah pasukan perang, 1000 pasukan, 1000 personil dengan persenjataan yang lengkap. Ya, Nabi SAW yang ia, kalau orang muhajirin sudah selesai, karena memang mereka akan mati-matian membela Nabi. Ansar perjanjiannya hanya di Madinah. Ini yang diingat-ingat, yang disinggung-singgung oleh Nabi, maka tokoh mereka, salah satu dari tokoh mereka memahami apa yang dimaksud oleh Nabi. Ia sampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya memahami apa yang kamu maksud. Ya. Maka demi Allah, sesungguhnya kami atau saya tidak akan, atau kami orang-orang Madinah, Ansar, tidak akan mengatakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Ya. Inna hahuna qa'idun. Dan kami di sini menunggu. Duduk menunggu hasilnya. Kami tidak akan katakan itu. Yang kami katakan kepadamu, bawalah kami ke mana kamu mau. Andai kata kamu mau membawa kami menyelam lautan sekalipun, maka akan, kami akan bersamamu menyelami lautan." Tidak jauh dari situ lautan, Laut Merah. Sekitar 40 kiloan lagi dari Badar itu. Ya, kalau tidak salah saya. Sudah sampai Laut Merah. Ya. Andai kata kamu bawa kami membawa kamu bawa kami menyelam lautan sekalipun, maka bawalah, kami tetap akan bersamamu. Ini luar biasa. Menghadapi pasukan besar 100.000 orang lengkap dengan persenjataan, semangat yang keluar dari mereka ini luar biasa. Makanya perkataan Hasan ini bahwa yang merupakan tujuan mereka adalah berjumpa di medan perang, mengejar kukur di medan perang, menegakkan agama Allah, melawan orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tala fi, ini yang menyebabkan kemenangan di mana-mana. Ya. Ketika pasukan kecil dengan jumlah yang sedikit melawan pasukan besar dengan jumlah yang besar, persenjataan yang lengkap, Allah menangkan karena ini, karena keimanan dan kecintaan dengan perjuangan tersebut. Ya. Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Jadi yang memenangkan Allah. Kemenangan dalam apa? Perseteruan antara kebenaran dan kebatilan di dunia ini bukan penyebabnya lengkapnya persenjataan, banyaknya jumlah pasukan, sama sekali bukan. Tetapi karena kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan itu nilainya bukan terkalahkannya orang-orang yang memusuhi kebenaran tersebut. Sama sekali bukan. Kemenangan itu ketika orang tersebut benar-benar berada di atas kebenaran. Berada di atas kebenaran. mengamalkan kebenaran, menerapkan kebenaran. Sekalipun mungkin di pandangan manusia dia terhina. Bacalah sirah, kisah para nabi. Bagaimana perjuangan mereka? Apakah para nabi yang diutus oleh Allah itu tidak dimenangkan oleh Allah? Menang mereka. Semua para nabi menang. Yang terbunuh, yang tidak terbunuh, yang berhasil dikeluarkan oleh kaumnya, atau yang masih tetap berada di kampung halaman mereka, semuanya menang. Yang memiliki pengikut, yang tanpa memiliki pengikut, yang pengikutnya 1-2 kelompok orang, atau 1-2 orang bahkan, menang semuanya. Karena mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan itu bukan keberhasilan yang terlihat di mata manusia. Kemenangan itu ketika seseorang berada di atas kebenaran dan menerapkannya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan garis bawahi bi'idhnillah. Allah yang memenangkan. Allah yang memberikan penilaian engkau menang. Walaupun dia tertindas, walaupun dia sampai terbunuh di dunia. Ya, sampai sebagian para nabi dibunuh oleh umatnya. Yahya dibunuh oleh umatnya. Qatalatul anbiya Bani Israel. Para pembunuh para nabi, pemusuh para nabi yang bahkan sampai hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bani Israel. Ya. Yahud, orang-orang Yahudi. Ya. Ini yang perlu kita jelaskan bahwa mereka dengan keimanan, dengan kecintaan untuk menjadi bala tentara Allah. Ya, mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah untuk diamalkan di dunia. Kemudian tala, ini mereka orang-orang penolong agama Allah. Tala fi kulli yaumin min ma'a, bukan tala ya. Ini yang perlu juga dibenarkan. Di situ bukan tala yang benar, tetapi dalam riwayat yang lain, dalam kitab ini, dalam kitab yang berbahasa Arab, kemudian dalam lafaz-lafaz yang lain ketika saya periksa, bukan tala tetapi lana. Ya. Bukan tala tetapi lana. Lam, nun bersambung, di ujungnya ada li alif. Lana. Lana fi kulli yaumin, ya. Kami, milik kami setiap hari, ya. Kami punyai setiap hari min ma'addin, ya. Dari persiapan-persiapan, ya. Sibabun au qitalun au hijah. Jadi persiapan melawan, ya. Persiapan melawan. Jadi memang Allah Subhanahu wa Taala ya memberikan izin untuk memberikan perlawanan. Ini di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bermulanya perang melawan kebatilan itu di masa Nabi Daud alaihi salam. Terjadi peperangan. Pasukan Ahlul Haq dipimpin oleh Talut. Ya. Yang di antara pasukannya ada Nabi Daud alaihissalam yang diceritakan oleh Allah di surah Al-Baqarah. Ya, di awal juz yang ketiga atau di ya, sebelum juz yang ketiga, sebelum tilkar rusulu faddalna ba'dahum. Ya, Allah ceritakan tentang pasukan ini dan ini bermulanya izin Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian di syariat Nabi Muhammad perang Badar itu izin untuk melawan. Ya. Jadi kami setiap hari dengarkan oleh kalian setiap hari ada persiapan. Dan tidak akan membiarkan semua serangan diterima begitu saja. Kami, bila mana ada celaan, kami akan siapkan celaan. Bila ada peperangan, kami akan siapkan peperangan. Bila ada nanti penyerangan dengan caci makian, maka kami juga akan mempersiapkan itu. Itu kata Hassan bin Thabit. Di hadapan Nabi SAW. Lana fi kulli yawmin min ma. Ini adalah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian untuk mereka yang memusuhi agama Allah, ya, apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kekuatan di sini ditafsirkan oleh Nabi SAW, ala innal quwwatar rami. Ya, dalam sebagian tafsir, ketahuilah bahwa sungguhnya kekuatan di situ adalah memanah. Ya. Tetapi sebagian ulama tafsir memahami umum, karena quwwah itu nakirah. Nakirah fi siyaqil amri tufidul umum. Ya. Nakirah itu yang tanpa alif lam, ya, min quwwatin. Ini dalam ilmu bahasa namanya nakirah. Kalau pakai alif lam, al-quwwah, dia ma'rifah. Nakirah redaksinya perintah. Wa'aiddu. Ya. Maka dia umum. Apapun bentuk kekuatannya, ini yang dipahami oleh Hasan. Maka dia, kalau kalian mencaci, maka kami juga melawan dengan cacian. Sebatas perlawanan, tidak boleh berlebih. Ya. Karena memang ini dibenarkan dalam agama. Tidak akan berdosa. Melawan cacian dengan cacian. Tetapi yang perlu kita catat kemarin, ketika kita memberikan pembalasan, terkadang kita tidak puas dengan seukuran yang kita terima dari cemoohan. Yang memuaskan nanti ketika kita membalas lebih. Kelebihannya itu yang membuat kita berdosa. Sementara dia tidak berdosa, bersih, karena kita melawan, membalas. Nah ini kemudian juga peperangan, pasukan, dan juga hijak-hijak di sini itu yang membalas dengan bentuk syair yang dilakukan oleh Hasan. Kemudian faman yahju rasulallahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Yang di antara kalian yang mencela Nabi dengan lisannya, yang memuji dan menolongnya sama, karena kalian tidak beriman. Ya. Kemudian wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudusi laisa lahu kifau. Dan malaikat Jibril utusan Allah berada bersama kami membela, seperti yang didoakan oleh Nabi SAW. Dan ruhul qudus, maksudnya juga malaikat Jibril, laisa lahu kifau, tidak akan ada yang mampu meladeninya, tidak akan ada yang mampu melawannya. Ya. Tidak akan ada yang mampu menandinginya. Ini luar biasa. Ya. Ungkapan ini yang disampaikan oleh Hasan bin Tsabit kepada orang-orang Quraisy, di situ termasuk Abu Sufyan. Inilah akhir dari dari penjelasan hadis tentang keutamaan Hasan bin Tsabit radhiyallahu taala. Kita itu tuh kesimpulannya adalah keutamaannya yang jelas dalam hadis-hadis, dalam riwayat yang kita pelajari adalah bahwa Hasan bin Tsabit Tsabit radhiyallahu anhu pembela Nabi, dibanggakan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, bahkan tidak terlupakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sekalipun Hasan bin Tsabit mengungkapkan kepadanya kata-kata yang tidak sedap. Ya. Dia tidak akan melupakan bahwa Hasan bin Tsabit adalah seorang pembela Nabi SAW. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa, dan menjadi pembela Nabi seperti yang telah kita tekankan di awal, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk membela Nabi seperti pembelaan para sahabat. Ya, membela agar Nabi tidak disekat, disakiti, tidak dicela dirinya, nasabnya. Tetapi kita punya kesempatan untuk membela tuntunannya, sunnahnya, syariatnya, ya, hadis-hadisnya, dengan mempelajarinya, ya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya, serta mengamalkan, menyebarkan. Ini semuanya pembelaan untuk Nabi SAW. Setelah itu, kita lanjutkan ke bab yang ke-35. Ini juga sangat luar biasa. Sahabat yang kita kenal, yang semua kita mengenalnya. Yaitu, min fadaili Abi Hurairah ad-Dausi radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan sahabat Abu Hurairah ad-Dausi, Dausi nisbat kepada daerah. atau kabilah. Kabilah itu Daus. Dia nama kabilahnya Daus. Maka nisbat kepada kabilah Ad-Dausi pakai ya. Ya, radhiyallahu anhu. Kita baca hadis yang pertama, Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal? Ya. Semua mengenalnya. Ada yang mencintai dan menyukainya dan ada yang tidak menyukainya. Bahkan sampai akhir zaman ini masih ada orang yang tidak menyukai Abu Hurairah. Ketika mereka tidak menyukai agama, tidak menyukai sunnah, maka sudah pasti mereka tidak akan menyukai Abu Hurairah. Karena riwayat-riwayat yang membawa agama ini kepada kita sangat banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sangat banyak dari Abu Hurairah. Makanya ada salah seorang yang sangat membenci Abu Hurairah. Pada abad, sekarang kita abad 23 ya. Abad 22. Dia sekitar 10 tahun yang lalu. Abad ke-20 ya, abad ke-21. Dia 10 tahun yang lalu, pada abad yang ini juga, ada seseorang 20-an tahun yang lalu, kalau saya tidak salah. Sekarang 20-20, dah, bukan. 50 tahun yang lalu. Ya, ada seseorang yang sangat membenci Abu Hurairah. Ya. Setiap, karena dia sebagai orang yang berilmu, maka setiap saat dia mencela Abu Hurairah. Dia beribadah dengan mencela dan melaknat Abu Hurairah. Ya. Tidak tahu kita apa penyebabnya kalau bukan ya, yang sudah jelas ketika dia tidak menyukai agama ya, yang benar maka tentu dia tidak akan menyukai Abu Hurairah. Sebagaimana orang yang tidak menyukai agama ini tidak menyukai para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama Abu Bakar dan Umar dan yang lain-lainnya. Jadi ketika meninggal dunianya, kata saksi mata bercerita, orangnya orang kulit putih. Ya. Orangnya orang yang berkulit putih, tapi ketika meninggalnya, hitam wajahnya. Ya. Hitam wajahnya. Dan ketika saya membaca persiapan bab ini, sebelum saya membaca, saya mendapatkan kiriman dari temannya. Nukilan yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Al-Zahabi Syamsuddin. Dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Riwayat hidup tokoh-tokoh yang cerdas. Yang cerdas. Di situ para sahabat ada dan yang lain-lainnya. Para ulama-ulama dahulu dibawakan oleh Al-Zahabi. Dia bercerita tentang adanya ular besar yang membela Abu Hurairah. Ya, diceritakan dengan sanad oleh beliau dan sanadnya kata beliau di ujung kata beliau isnaduha a'immah. Sanad yang membawakan cerita ini semuanya para imam. Maksudnya imam-imam, ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama besar yang membawakan cerita ini kepada kita. Terjadi pada masa Abu Ishaq Al-Fayruz Abadi. Dia mengatakan sami'tul qadi Abu Thayyib Al-Zahabi membawakan dengan sanad. Ya. Yang ujungnya tadi saya mendengar Abu Thayyib bercerita, Abu Thayyib yang saksi mata. Kunna fi majlisin nadhar. Inti dari ceritanya adalah bahwa Abu Hurairah ini sampai setelah sekian lama meninggal dunia dibela oleh ular. Dibela oleh ular. Ya, ceritanya apa? Kata Abu Thayyib, saya pernah bersama di sebuah majlis ilmu di Bijami'il Mansur di Irak. Ya. Faja'a syabun Khurasani, datang seorang pemuda dari Khurasan, daerah-daerah Rusia sekarang ini, Nuwara'in Nahar. Fasa'ala an mas'alatil musarrah. Ini sebelum kita masuk ke cerita Abu Hurairah. Ya. Orang tadi datang bertanya kepada yang menyampaikan kajian di halaqah majlis tersebut di dalam masjid tentang hukum musarrah. Musarrah ini hukum jual beli hewan, kambing, sapi, ya, yang susunya diikat beberapa hari sehingga nanti mengumpul. Pembeli setelah diikat beberapa hari kan nampak oleh pembeli susunya banyak sekali. Konsekuensinya ketika susunya banyak, dikira hewan ini kan diberi makan, pakan yang luar biasa sehingga susunya banyak. Ternyata tidak diperas, kemudian diikat ujungnya sehingga tidak keluar dan mengumpul. Pembeli tergiur. Secara otomatis atau konsekuensinya harga naik. Nah, hukum jual beli hewan yang seperti ini ditanyakan kepada ulama ketika itu, maka dijawab dengan tidak dibenarkan, bahwa ini penjual beli tidak dibenarkan, boleh dibatalkan. Lalu pemuda ini meminta dalil. Apa dalilnya? Fatalaba bidalil. Dia minta dalil. Apa dalilnya tidak boleh dan bolehnya dibatalkan perjual belinya? Kalau sudah diketahui bahwa ternyata susunya beberapa kali peras habis, ternyata bukan karena sehatnya sapi atau kambing itu, tetapi karena diikat. Boleh dibatalkan? Sementara susu yang sudah diambil itu diganti. Ya, diganti. Itu fatwanya ulama tadi. Lalu orang ini dalil, lalu dia membawakan dalil hadis Abu Hurairah. Ini yang bermulanya cerita itu tentang Abu Hurairah. Hatta stadalla bi hadithi Abi Hurairah. Karena hadis yang menjelaskan itu adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Zahabi mengisyaratkan, atau yang mentahqiq Zahabi mengisyaratkan, dikeluarkan oleh Malik di Muwatta. Tetapi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, yang bunyi hadisnya, manishtara ghanaman musarratan fahtalabaha fa in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha ya fa fi halabatiha sa'un min tamrin. Ya, barang siapa yang membeli kambing yang dilakukan seperti tadi, lalu dia memerah susunya, ternyata hanya beberapa kali perah kemudian habis karena memang dia tertahan, bukan karena segar, bukan karena sehatnya. Kalau dia menerima, rela, maka boleh dia melanjutkan jual beli tanpa mengembalikan, tanpa membatalkan. Tetapi kalau dia tidak suka dan komplain, maka dia boleh membatalkan dengan syarat mengganti susu yang sudah diambilnya dengan satu sok atau satu gantang kurma. Itu hadis Abu Hurairah tentang hukum ini. Dan ini yang tidak jadi setelah disampaikan dari hadis ini, kata pemuda tadi, pemuda ini bermadzhab Hanafi. Bermadzhab Hanafi yang mungkin membolehkan. Ya. Kata beliau, Abu Hurairah ghairu maqbulil hadis. Kata dia, Abu Hurairah itu hadisnya tidak diterima. Itu saja ungkapannya. Ya. Dia menolak, menentang, tidak sesuai dengan pendapat tadi. Kemudian dalilnya, karena hadis Abu Hurairah, dia bantah dengan mengatakan Abu Hurairah hadisnya tidak diterima. Kata yang bercerita Abu Thayyib tadi, famastatamma kalamahu, belum selesai dia mengungkapkan kata-katanya, hatta saqata alaihi hayyatun azimah min saqfil jami'. Tiba-tiba jatuh seekor ular besar dari atas langit atau dari atas atap masjid. Fawathaban nasu min ajliha. Maka berlompatanlah orang-orang yang ada di masjid itu karena ada ular besar tadi. Wa haraba asyabu minha. Pemuda tadi lari. Wahiya tatba'uhu. Dan ular tadi mengejarnya. Orang lain tidak dikejarnya. Pemuda tadi yang dikejarnya. Faqila lahu. Lalu ulama yang tadi mengajarkan pengajian, menyampaikan pengajian tadi, atau yang lain, ya, mengingatkan pemuda tadi untuk bertobat. Tub. Disuruh pemuda tadi untuk bertobat karena tidak kunjung ular tadi berhenti mengejarnya. Ya. Lalu dia mengatakan tub. dia mengatakan saya bertobat. Faghabatil hayyatu falam yura laha athar. Maka tiba-tiba ular tadi menghilang dan tidak tahu ke mana dia pergi. Kata yang bercerita, kata Dzahabi, isnaduha a'immah. Sanad dari cerita ini yang menyampaikan dengan sanad katanya sami'tu fulan fulan fulan ini sanad semua yang mengabarkan dengan sanad itu dengan kata-kata saya mendengar adalah ulama-ulama besar. Lalu Al-Dhahabi mengatakan, ini yang kita inginkan dari cerita ini, di samping bahwa Abu Hurairah dibela sampai oleh ular besar sendiri karena dicela, dicaci maki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena agama ini salah satu penopangnya karena karunia Allah adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tidak akan sampai kepada kita hadis Nabi dan bahkan banyak tanpa melewati Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Al-Dhahabi di sini mengomentari cerita tadi setelah mengatakan sanadnya semuanya imam, ia mengatakan wa Abu Hurairah ilaihil muntaha. Abu Hurairah itu adalah puncak. Ya. Fi hifzi ma sami'ahu min Rasulullah SAW. Dalam apa yang dia dengar dari Nabi. Dialah puncaknya. Tidak ada yang menandinginya. Dia bukan hanya sekedar menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi menunaikan. Kalau dia sekedar menghafal dan tidak dia sampaikan. Tentu juga tidak ada pengaruhnya. Hafalannya saja yang banyak, tapi orang tidak tahu dia. Kekuatan atau banyaknya hafalan orang tidak tahu. Ya. Orang kalau mengatakan dia hafal Al-Quran, tetapi tidak pernah jadi imam. Dan tidak pernah memperdengarkan bacaan tanpa melihat mushaf. Apakah bisa diyakini bahwa dia hafiz? Ini kurang. Sementara Abu Hurairah dikatakan dia puncak dari penghafal hadis Nabi, karena dia karena nampak jelas dari riwayat yang ada dalam kitab-kitab sunnah. Bacalah kitab-kitab hadis yang induk. Akan kita temukan an Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Dari mana didapatkan ini kalau bukan dari Abu Hurairah. Ini bukti bahwa dia menghafal. Dan dia tunaikan semuanya. Dia tunaikan semuanya. Yang dia hafal itu dia sampaikan. Ini yang kedua. Keutamaannya bukan hanya pada menghafalnya yang banyak. Tapi yang banyak yang sudah dihafalnya itu dia ajarkan. Dia sampaikan. Kemudian dia juga menunaikan. Mengamalkan. Ya, menunaikan itu mengamalkan. Mempraktekkan. Ya, mempraktekkan. Inilah keistimewaan Abu Hurairah. Dalam banyaknya hafalan dan dalam menunaikan. Menunaikan maksudnya menyampaikan, mengajarkan ilmu hadis yang dihafal, kemudian dalam mengamalkan dan menerapkannya. Tiga ini yang luar biasa. Ya, ada orang yang tidak hafal tapi dia mengamalkan. Seperti kita sekarang ini kan tidak hafal, tapi kita mengamalkan. Ya, ada orang yang hanya memiliki dua tadi. Dia banyak hafal, kemudian dia sampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Ya, ada orang yang banyak hafalan tapi dia tidak mengajarkan. Makanya dalam Al-Quran, yang menunjukkan kemuliaan Al-Quran adalah ketika seseorang itu yang menjadi yang terbaik di saat dia menggabungkan antara dua. Ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, mengajarkannya. Ini yang luar biasa. Dan itu yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari sisi hadis Nabi SAW. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman. Ya. Sebenarnya terjadi perselisihan pendapat yang banyak tentang nama beliau. Ya. Dia masyhur dengan kunyahnya. Ya, kunyahnya. Kunyah adalah panggilan, nama panggilan yang didahului oleh kata Abu. Abu Abu Hurairah, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Abdul Aziz, Abu Fulan, Abu Fulan. Atau Ibnu. Ya, Ibnu Syihab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ini juga namanya kunyah. Kalau perempuannya Ummu, ya. Atau Bintu Fulan, ya. bintu fulan. Ini istilah kunyah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi masyhur dengan Abu Hurairah. Hurairah, kata para ulama, adalah istilah untuk kucing. Ya. Diambil dari kata-kata hirratun. Hirrah kucing. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa penyebab dia digelari dengan Abu Hurairah karena sukanya beliau atau dekatnya beliau dengan kucing. Wallahu ta'ala alam, saya tidak terlalu yakin ya, tidak perlu dirujuk kembali. Sementara namanya tadi yang ditarjihkan oleh Al-Mizzi, salah seorang pembuku perawi hadis, kemudian di kitabnya Taqribut Tahdzib, ini buku yang isinya adalah rapor para perawi hadis. Ya, rapor perawi hadis, yang perawi hadis dalam kitab yang 9 itu rapor, namanya sudah ada, kemudian rapornya sudah ada. Nilai rapornya masing-masing diringkas oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Dia punya kitab sebelumnya yang panjang lebar namanya Tahdzibut Tahdzib. Kemudian diringkas dalam kitab yang ringkas. Nah, di kitabnya itu tentang Abu Hurairah ini dia mengatakan dia adalah seorang sahabat yang terjadi perbedaan pendapat yang panjang lebar tentang nama dan nasabnya. Yang rajihnya, itu yang dirajihkan oleh beliau adalah itu tadi, Abdurrahman. Kemudian yang rajih dari nama ayahnya Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Sadiq. Huruf Sadiq. Kha. Ra. Ra. Sakhr. Kemudian dinisbatkan kepada kabilahnya tadi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ya. Dia terlambat masuk Islam. Atau bisa jadi ungkapan yang mungkin sangat tepat adalah terlambat berjumpa dengan Nabi. Bisa jadi sebelumnya sudah masuk Islam, tetapi terlambat berjumpa dengan Nabi. Dia berjumpa dengan Nabi pada perang Khaybar. Ya, dia langsung menuju Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti sekitar berapa tahun dia bersama Nabi? 4 tahun lah kurang lebih. 4 tahun kurang lebih bersama Nabi. Waktu yang sangat sebentar, relatif singkat. 4 tahun kurang lebih Nabi meninggal dunia. Tentu dia tidak akan lagi mendengar hadis-hadis Nabi SAW langsung. Ya. Nanti akan dia ceritakan bagaimana dia menerima hadis di riwayat yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Salah satu dari keutamaannya. Jadi dia masuk Islam, berjumpa Nabi tahun ke-7 Hijriah, tepatnya di saat penaklukan, di saat perang Khaybar. Ya, perang Khaybar. Kemudian dia salah satu dari Ashabus Suffah, sahabat yang tidak punya keluarga, tidak memboyong keluarga, anak bini ya, ke Madinah untuk hijrah, dia sendiri. Dan dia ditempati atau diletakkan di tempat di sebagian masjid ya, ketika itu di khusus untuk mereka yang tidak punya keluarga, tinggal di masjid. Dikenal ya ketika itu dengan orang-orang yang tinggal di Suffah. Suffah itu tempat yang ditinggikan, yang dikhususkan. Ya. Dan di situ ada Abu Hurairah, ada yang lain-lainnya dari para sahabat. Banyak ya. Tetapi mereka tidak, umumnya tidak menetap di sana. Beberapa lama kemudian mereka nanti ada yang bisa bekerja. Ya. Ada yang mungkin memang beberapa saat kemudian dapat jodoh, menikah, kemudian dia mesti berusaha. Ya, kemudian bersilih ganti. Tetapi Abu Hurairah tetap menetap di sana. Makanya nanti dia akan mengatakan, dia akan melayani Nabi ala mil'i batni. Ini ungkapan dia. Melayani Nabi sepenuh perutku. Jadi memang benar-benar bersama Nabi. Sehingga dia tidak memikirkan siapa-siapa, tidak memikirkan bahkan makan, mencari makan dan minum pun, ya. Dan dia tidak meminta-minta. Mereka bukan tidak punya pekerjaan lalu meminta-minta, tidak. Ya. Nabi SAW yang selalu memperhatikan para sahabatnya, terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dalam hadis Muslim ini kita juga telah pelajari, terkadang Nabi SAW menganjurkan orang-orang Ansar, siapa yang malam ini mau makan, ya, menambah satu-satu di antara anggota keluarganya. Misalnya 4 orang tambah 1 yang diambil dari orang Ahlus Suffah. Ya, terkadang bila datang Nabi didatangi makanan hadiah, maka dia sengaja, kata Aisyah radhiyallahu taala, sengaja datang ke tempat itu dan makan bersama para sahabatnya dan memberikan kepada mereka makanan tersebut, berbagi susu atau yang lainnya. Itulah yang mereka lakukan, dan mereka yang Ashabus Suffah ini bukan orang-orang pemalas seperti dalam gambaran sebagian orang bahwa mereka orang yang tidak ingin bekerja, tetapi mereka terkadang selalu menanti. Dan bahkan ketika nanti nampak orang berbagi-bagi, mereka berebut-rebutan. Bukan, mereka bukan tipikal orang yang demikian. Mereka orang yang pekerja, dan bahkan mereka nanti ada di antara mereka yang siang harinya bekerja, malam harinya beribadah, menghafal Al-Quran. Ya, terkadang hasil kerjanya untuk dibagi-bagikan saja, karena mereka tidak punya tanggungan. Ada yang seperti itu, seperti cerita Anas bin Malik dalam Sahih Muslim ini. Jadi intinya seperti itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk dari Ashabus Suffah, dan beliau sangat dekat dengan Nabi. Ya, sangat dekat dengan Nabi. Kemudian ya, di antara yang menyebabkan dia banyak hafalannya, mungkin ini di antaranya ya, karena dia selama 4 tahun itu betul-betul fokus bersama Nabi, mendengar apapun yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian faktor yang lain adalah dia menanyakan ke sahabat-sahabat yang senior. Ya, dia bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada As-Sabiqin Al-Awwalin. Apa saja yang kalian dengar dari Nabi? Dia hafal. Ya, dia hafal. Nanti ketika dia meriwayatkan, dia tidak lagi menyebutkan sahabat-sahabat itu. Dan karena dia yakin mereka tidak akan mungkin berdusta. Makanya dalam ilmu hadis, jahalatus sahabah la tadur. Sahabat ketika dalam sanad itu, sahabat bila tidak disebutkan, itu tidaklah berpengaruh kepada kesahihan dan kevalidan hadis, karena mereka tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Maka dia langsung meriwayatkan dari Nabi SAW, walaupun tidak disebutkan Abu Bakarnya, Umarnya, Utsmannya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang menyebabkan dia juga banyak riwayatnya, walaupun dia bersama Nabi tidak lama. Dia menggali dari sahabat-sahabat yang lebih dahuluan dari dia masuk Islam dan bersama Nabi SAW. Ini tentang sedikit tentang Abu Hurairah, dan insyaAllah pada perjumpaan yang akan datang kita akan baca apa hadis-hadis yang ada di bawah bab ini tentang keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala an. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.